hukum haram yang musyrik dan nyanyian dari as-sunnah al-mutahhara, yang kemarin alhamdulillah kita sudah pahami dari tiga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman dan di dalam surat Al-Isra dan dalam surat An-Najm tentang tahrim al-ghina. Yang pertama dari surat Luqman dikatakan oleh Allah dengan nahwal hadis, yang para mufassirun dari sahabat tabi'in dan tabi'in mengatakan bahwa itu adalah al-ghina, bahkan itu maksud bersumpah wallazi la ilaha illahu huwal ghina. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Isra Allah katakan dengan ucapan saud syaitan. Allah katakan pada syaitan ketika dia minta izin untuk menyesatkan Bani Adam, kata Allah istazid maristaba'ta minhum wastazid maristaba'ta minhum bisautik, artinya dengan suara syaitan, yang ditafsirkan juga oleh para ulama dengan al-ghina, nyanyian. Dan kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa memang sebesar-besar pengajak kepada kemaksiatan adalah nyanyian. Kemudian yang terakhir al-Najm, dalam surat An-Najm dikatakan oleh Allah bahwa akhlak orang-orang musyrikin dia itu mengalahkan Al-Quran dengan nyanyian. Mereka menantang Al-Quran dengan nyanyian. Ketika di sana dibacakan Al-Quran, di sini mereka bernyanyi-nyanyi. Ini akhlak kaum musyrikin. Mereka terfitnah dengan menyanyi dan nyanyian, alat-alat musik dan sebagainya, dan lupa kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai syai'an mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ini akhlak kaum musyrikin. Dalam surat An-Najm Allah katakan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka sajidun. Allah katakan wa antum sajidun, dan kalian sajidun, bernyanyi-nyanyi. Bukannya menangis, bukannya mendengarkan Al-Quran, bukannya memahami Al-Quran dan merasa dosa dan sebagainya, tapi dia malah melupakannya dengan bernyanyi-nyanyi. Nah, kita berpindah sekarang kepada sunnah al-mutahhara. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Ta'liqan ini hadisnya mu'allaq. Dari Abi Amir atau Abi Malik al-Ash'ari. Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخضر والمعادن. Diriwayatkan dari Abi Amir atau dengan nama lain Abi Malik al-Ash'ari, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخضر والمعادن. Bahwa beliau bersabda, pasti akan terjadi pada umat ini kaum-kaum yang berani-berani menghalalkan hir, zina. Hir namanya lafaz, yang dimaksud adalah zina. Menghalalkan kemaluan, ini menghalalkan zina. Wal harir, sutra. Wal khamr, minuman keras. Wal ma'azib, alat-alat musik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liqan, mu'allaq. Dan mu'allaq bagi Bukhari yang tidak pernah terkenal mudallis, itu tidak jadi masalah. Maka Alim Ibn Hazm, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dia, kata Ibn Hazm bahwa hadis ini dhaif. Karena Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan mu'allaq. Mana mu'allaq? Dia tidak mengatakan haddatsani atau akhbarani, tapi mengatakan qala fulan atau an fulan. Assalamualaikum. Ini disebut mu'allaq. Perhatikan. Barangkali susah dipahami. Perhatikan. Mu'allaq itu mengatakan diriwayatkan atau berkata fulan dari fulan dari fulan dari fulan berkata dari. Begitu. Berkata fulan pakai. Bukan mengatakan berkata kepadaku, bukan begitu. Sehingga kata Ibnu Hazm, kalau mengatakan dia berkata, tidak mengatakan berkata kepadaku, jangan-jangan berkatanya kepada orang lain, bukan kepada Bukhari. Paham enggak? Bukankah dalam sanad itu ada silsilah? Bukhari tidak langsung mendengar dari Nabi, mendengar dari rawi fulan, dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Nah, Bukhari mengatakannya dengan kalimat an fulan atau qala fulan, gurunya. Nah, yang demikian dikatakan baik kalau rawi tersebut, jadi Bukhari tersebut terkenal mudallis. Mudallis itu menyembunyikan rawi. Misalnya satu orang meriwayatkan dari fulan Abdullah, tapi dia tahu bahwa Abdullah ini, walaupun saya percaya Abdullah ini enggak bohong, saya yakin ini dia jujur, tapi karena dia terkenal di kalangan orang lain, di kalangan ulama lain, dia itu lemah hafalannya atau baik, dia anggap baik, akhirnya disembunyikan Abdullah ini langsung dari atasnya Abdullah. Abdullah bilang dari siapa? Dari Pak Amin. Maka dia mengatakan, Pak Amin berkata dari bulan sampai Rasulullah. Abdullah tidak disebut. Dia berbohong enggak? Seorang yang mendalil sini enggak berbohong kan? Dia mengatakan Amin berkata. Kalau tidak berkatanya pada siapa Pak Amin? Pak Amin berkatanya pada Abdullah, bukan pada saya. Tapi supaya mengkaburkan, supaya enggak kelihatan, supaya enggak disebutnya Abdullah, dia mengatakan berkata Pak Amin dari fulan bahwa Nabi SAW bersabda, atau dari Pak Amin bahwa Rasulullah mengatakan demikian gitu. Nah kalau dia terkenal suka menyembunyikan rawi, gak percaya kita dia bilang begitu, saya gak percaya kamu mengatakan Amin begitu, saya gak percaya karena kamu sering menyembunyikan rawi. Katakan berkata pada siapa? Berkata pada Abdullah. Kan Abdullah. Sehingga kalau orang itu terkenal suka menyembunyikan rawi, harus berbicaranya atau meriwayatkannya dengan cara haddatsani Pak Amin, berkata kepadaku Pak Amin. Udah gak mungkin ada orang yang disembunyikan lagi ya, berkata kepadaku langsung. Jadi mu'allak itu kalau buat orang yang terkenal mudaris memang lemah, gak bisa dipercaya, baik. Tapi kalau bagi Bukhari yang tidak pernah ada satu ulama pun yang menuduh dia mudaris, gak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Bukhari pernah menyembunyikan rawi yang baik. Nah, apa dan? Kalau dia tidak terkenal mudallis, maka dia meriwayatkan dengan kata-kata an, atau haddatsani, atau akhbarani, atau qalat, sama bagi beliau. Sahih, apalagi jelas yang disebutnya gurunya. Gurunya Bukhari. Yang orang-orang semuanya tahu, para ulama ahli hadis, tahu bahwa dia adalah gurunya Bukhari. Langsung. Sehingga keliru itu hal. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan izin bi tahrimil ghina'i jazma wal jazmu an la tatba'a ibn hazm, dan tegaskanlah haramnya musik ini dan yang jazm yang tegas untuk tidak mengikuti Ibn Hazm. Karena memang keliru beliau, walaupun beliau adalah terkenal hujjatul Islam, sahih, dia alim, tapi dalam hal ini keliru manusia, maka semoga Allah mengampuninya. Demikian. Dan ulama yang mengatakan musik halal itu kurang lebih dua, Ibn Hazm sama Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ibn Hazm karena keliru dalam masalah hadis ini mengatakan baik, sedangkan Imam Al-Ghazali karena dia terfitnah dengan sufi. Yang awalnya dia sufi memang, kemudian dia dikatakan terakhirnya tobat dalam mempelajari hadis Bukhari. Semoga Allah mengampuninya juga. Sedangkan yang lainnya kita akan dengar nanti di akhir, setelah riwayat-riwayat dari hadis tentang hal yang ghina, terakhir kita akan bicara kepada ucapan para ulama tentang masalah al-ghina. Baik, kita kembali kepada hadis. Hadis yang sahih ini dari Abi Amir atau Abi Malik al-Ash'ari, bahwa dia mendengar Nabi SAW mengatakan, pasti akan ada dari umatku. Umatku, kalau diucapkan oleh Rasulullah SAW umatku, itu ada dua kemungkinan. Bisa ummatul ijabah, bisa ummatul da'wah. Ummatul ijabah itu umat yang menyambut dakwahnya, yani umat Islam, umat yang menyambut dakwah beliau disebut muslimin. Bisa juga kadang-kadang dimaksudkan umat dakwah. Umat dakwah itu adalah umat yang didakwahi oleh Rasulullah. Kalau yang dimaksud umat dakwah berarti seluruh manusia yang hidup setelah zaman Nabi, setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut umat Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya karena dia umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagian kufur, sebagian beriman gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa ummatul ijabah, umat yang menyambut dakwah beliau, yaitu umat muslimin. Bisa juga umat yang didakwahi, yaitu manusia seluruhnya. Tapi kelihatannya di sini yang dimaksud adalah umat al-ijabah. Kenapa kita mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah umat ijabah? Karena di sini ada kalimat yastahillun, berusaha menghalalkan. Berarti dia itu muslim. Enggak berani dia berbuat begitu saja tanpa mengatakan bahwa ini halal gitu. Dia tidak akan berani-berani mengatakan dosa yang menentang Al-Quran enggak? Kalau orang kafir enggak perlu menghalalkan mengharamkan, iya kan? Kalau orang kafir silakan dia bernyanyi dan sebagainya, main musik enggak pakai perlu menghalalkan, memang dia enggak beriman, memang dia enggak beriman pada Rasul. Tapi ini ada umat Islam, umat ijabah, umat yang mengaku muslimin, yang sholat, puasa, dan malah mengeluarkan zakat, bahkan sebagian mereka sudah haji, tapi mereka itu berusaha untuk menghalalkan tempat ini. Na'udzubillah. Mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Kalau dikatakan menghalalkan berarti tadinya haram. Seperti zina, siapa yang mengatakan zina itu adalah halal? Semua orang paham kalau zina adalah haram. Maka dikatakan oleh beliau, yastahilluna al-haram. Mereka menghalalkan, yakni berusaha dengan berbagai macam alasan dan memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis untuk mengatakan bahwa zina adalah halal. Di antaranya mereka mengatakan kalau zina dengan suka sama suka enggak jadi masalah. Islam itu melarang kezaliman. Kalau kita menzalimi dia, memaksa dia, memperkosa dia, haram. Tapi kalau perempuan itu adalah seorang yang mau, dia sudah merelakan dirinya, saya berikan diriku padamu, kemudian kamu mengatakan qabil itu, saya terima, halal. Ini orang-orang yang berani menghalalkan zina dengan takwil-takwil yang batil seperti ini. Takwil yang batil, tujuan utamanya adalah memuaskan hawa nafsu. Tapi karena dia sudah kadung pahit di kalangan muslim, sudah kadung dinamai dengan nama-nama Islam, akhirnya dia gak mau berbuat zina malu, kecuali dengan cara mentakwilkan ini halal. Saya gak memaksa dia, tapi dia sudah mengawinkan dirinya kepada saya terima. Begitu. Hadza na'udzubillah. Dan yang lain lagi adalah dengan cara memakai dalil yang sudah mansukh, yaitu mut'ah, kawin mut'ah. Mansukh. Mansukh itu adalah sudah dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya haram kemudian dibatalkan. Dan nasikhnya yang memansukkannya dalam riwayat yang sahih, dalam kitab yang sahih, yang paling sahih setelah kitab Al-Qur'an, yaitu Bukhari wa Muslim. Kita Bukhari nasikh daripada kawin mut'ah yang pernah dibolehkan sesaat, kemudian diharamkan, kemudian dipakai oleh mereka dari ini dengan cara juga memutar balikan juga ini hadisnya, ya, dalilnya bahwa menikah untuk sementara waktu boleh, saya kawinkan diri saya sekian hari atau 1 jam, 2 jam, ya akhirnya kayak pelacuran persis. Dan ini diyakini oleh kaum Syiah dan orang-orang yang penyembah hawa nafsu, penyembah kemaluannya, itu masuk ke Syiah untuk mencari kepuasan zina. Itu saja. Ini yang pertama, menghalalkan zina. Yang berikutnya adalah ada pula dari mereka yang berani-berani menghalalkan sutra. Sutra itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak berani mengharamkan tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau tanpa persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan emas dan sutra bahwa haram kedua-duanya, haramun ala dzukuri ummati. Haram atau para laki-laki dari umat, buat perempuan boleh, buat laki-laki haram. Tapi kemudian datang orang-orang yang sekarang dengan membawa dalil dan memutarbalikannya dan mengatakan bahwa ayat hadis ini bertentangan dengan ayat. Hadis yang bertentangan dengan ayat, khutuhu tahtar islik. Hadis yang bertentangan dengan ayat, taruh di belakang kaki kamu. Begitu. Padahal jangan sembarangan. Hadis yang kelihatannya bertentangan dengan ayat, belum tentu bertentangan. Dan kalaupun bertentangan, itu para ulama tidak langsung menolaknya. Imma dicari bagaimana kesesuaiannya supaya tidak bertentangan, ditafsirkan bagaimana tidak bertentangan. Cari jalan tengahnya, cari jamaahnya. Atau kalau tidak, ada nasih, ada mansuh. Atau kalau tidak, yang ini umum, yang ini khusus. Atau yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Atau apa dan sebagainya. Tidak sembarangan ditolak. Tapi mereka mengatakan, dengan sembarangannya dia mengatakan, bahwa hadis ini bertentangan dengan ayat Allah. Yang mengatakan, Qul man harrama zinatallah. Katakan, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan Allah? hadis ini sahih, ayat ini apa? Maka yang ini tolak kajian itu. Padahal jelas jalannya gampang sekali. Para ulama mengatakan memang tidak boleh mengharamkan perhiasan-perhiasan yang diharamkan oleh Allah, kecuali yang memang diharamkan. Pusing. Katakan siapa yang berani menghalalkan perhiasan-perhiasan yang Allah memang sediakan untuk manusia? Halal semuanya perhiasan itu, kecuali yang diharamkan, kan begitu? Pusing. Kok bingung? Kok bilang bertentangan? Kok melawan hadis yang sahih dan sebagainya? Dan sebagian mereka masalahnya cuma ingin menghalalkan. Sebagian mereka karena memang nggak paham, atau sebagian mereka karena memang terpisah. Sebagian mereka lagi ada yang memang ya tahilu, memang mencari halalnya, cari halal, tanya ke sini halal, cari ustaz lain. Ustaz ini bilang halal, cari yang lain. Sampai ketemu ustaz itu mengatakan, ya ini memang haram dan ini ikhtilaf, bukan ikhtilaf, apa kata saya? Terus tanya-tanya lagi sama ustaz yang lain lagi. Kalau dikatakan ini bertentangan dengan Al-Quran, nah ini yang benar. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah yang sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Na'udzubillah, ini benar mencari tahlil, mencari penghalalan saja maunya. Kemudian al-khamr, khamr juga sama. Mereka yang mengaku atau yang disebut kaum muslimin, mereka salat dan puasa, tapi khamr mereka minum. Dan kalau dikatakan haram, mereka membantah dengan mentakwilkan yang akhirnya menghalalkan. Ini bukan khamr, ini adalah obat kuat. Ini bukan khamr, ini adalah sekedar minuman jiwa penghangat badan, obat. Dia tulisannya jamu, namanya diganti. Dan persis seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti la yashrabanna nasun min ummatil khamr, pasti umatku akan minum khamr, yusammuna bighairi ismiha, pasti dan pasti dengan nun tawqid dan lam tawqid, la yashrabanna, pasti pasti umatku akan minum khamr dan kemudian menamakannya dengan nama lain selain khamr. Itu caranya. Jadi Rasulullah SAW sejak dulu sudah diberitahu oleh Allah bahwa nanti akan muncul orang yang menghalalkan dan cara menghalalkan dengan mengganti nama. Akhirnya bingung, khamr namanya macam-macam, berbagai macam minuman, padahal sama saja intinya haram al-khamr, yang hadisnya nanti akan kita baca juga. Kemudian yang terakhir al-ma'azif, ini inti pembicaraan kita. Al-ma'azif, lihat di bawahnya ucapan Hafidz Ibnu Hajar. Qala Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, yani Fathul Bari, kata beliau, al-ma'azif hiya alatul malahi wa qila aswatul malahi. Kata beliau dalam Fathul Bari juz ke-10 halaman 55, kata beliau bahwa makna ma'azif adalah alatul malahi. Ma'ruf, alatul malahi adalah alat musik. Walaupun orang-orang itu mengatakan al-malahi itu kan yang sia-sia, alat yang membuat sia-sia. Tapi memang alat malahi, kalimat malahi adalah sia-sia, betul. Tapi sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Setiap mengatakan alatul malahi kemudian mencontohkan. Contohnya adalah tambur, seruling, trompet, begitu para ulama mencontohkannya. Berarti alat al-malahi yang dimaksud adalah alat-alat musik, alat-alat yang membuat orang itu lupa, yang bikin orang membuang waktu sia-sia. Ada alatul malahi. Selain alatul malahi, mana ma'azif juga aswatul malahi. Jadi ada dua, alatnya dan aswatnya. Aswat suara, sound. Jadi ma'azif artinya adalah alat-alat musik dan suara-suara musik. Kemarin dalam ayat-ayat yang kita bahas, intinya semua kepada al-ghina, walaupun kemudian dan lain-lain diantaranya musik. Sekarang musiknya yang diharamkan dan suara-suaranya, alat-alat musik dan suara-suara musik. Sehingga kalau seorang sudah memecahkan tamburnya di rumah, sudah menghancurkan serulingnya, sudah merusak alat-alat musiknya, tapi kemudian dia kalau mendengarkan nyanyian dengan alat-alat musik, dia merasa lezat. talazzuz bihi. Kata Imam Malik rahimahullah, seorang yang mendengarkan musik fisqun wa talazzuz bihi kufrun. Dia mendengar musik kefasikan, suatu kefasikan, tapi dia merasa lezat, merasa nikmat, kufrun. Jadi enggak sembarangan. Kalau alat musiknya dihancurkan, sudah selesai. Lah, suara pun tetap diharamkan. Karena azib mengandung mana? Dua-duanya. Alatul malahi wa aswatul malahi. Alatnya dan suaranya. Dan suara musik pun sama, membuat lahun, membuat lalai, membuat ghafil, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada zikir dan sebagainya. Ini hadis yang pertama. Dan kelanjutan hadis yang pertama tadi adalah azabnya yang dikatakan Rasulullah SAW tentang nanti akan diazab mereka. Lihat kelanjutan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa la yanzilanna aqwam ila janbi 'alamin yaruqu 'alayhim bi sarihatin lahu ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin fa yaqulu irji' ilaina ghadan fayubayyituhumullahu wa yada'ul 'alam ويمسح الآخرين قردة وغنازير إلى يوم القيامة. Kata beliau, mereka itu nanti, siapa dimaksud? Mereka yang tadi menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik, mereka itu nanti akan turun atau akan tinggal di lereng-lereng gunung. Ila janbi amal alam artinya gunung, di lereng-lereng gunung mereka bikin villa di sana. Mereka liburan ke sana, melupakan segala macam kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah. Mereka bernikmat-nikmat di sana. Dengan apa? Dengan khamr, dengan ma'azib, dengan khamr, dengan nyanyian, dan dengan macam-macam wanita-wanita, zina, dan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang indah dari sutra dan sebagainya. Ini mereka. La yanzilanna aqwamun ila dzambi 'alamin. Mereka akan turun ke lereng-lereng gunung. Ya Allah, ada yang disarekatin. Dan budak-budak mereka berjalan di sekitarnya sambil menggembalakan gembalaannya. Kemudian ketika datang kepada mereka, dan mereka dalam keadaan seperti ini, datang kepada mereka al-fakir dalam suatu kebutuhan, minta-minta, apa jawaban mereka? Fayaqulu irja' ilaina ghadan, kembali kepadaku besok. Bukan berarti besok akan dikasih. Besok ketika datang lagi, dia akan mengatakan irji' ilaina ghadan, nanti datang besok lagi. Besoknya juga mengatakan demikian, besok. Tidak lain maksudnya kecuali tafsir. Tafsir yakni saufa. Nanti, yang artinya dia tidak akan memberi. Bakhil. Padahal mereka dalam keadaan kenikmatan seperti itu. Mereka gunakan hartanya untuk keharaman-keharaman, tapi dia tidak berikan sedikit untuk fuqara wal masakin. Maka pada malam itu yang dia bilang tadi besok, ternyata malamnya Allah letakkan, Allah timpakan gunungnya di atas mereka. Allah timpakan gunungnya di atas mereka. Wa yursahul aqarina diradatan wa khanazir. Dan kemudian dilubah muka-muka mereka, dikutuk mereka, sebagian menjadi qiradat wa khanazir, monyet-monyet dan babi-babi. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Sebagian diazab dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, ditimpa dengan gunung, dan sebagian mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Dan ingat, jangan kita bertanya, "Oh, sekarang banyak orang yang mendengarkan musik kok enggak diazab?" Saya, teman-teman saya, setiap hari mendengarkan musik. Kok enggak diazab? Kok enggak dirubah jadi monyet dan babi-babi? Hati-hati. Pertanyaan seperti ini hati-hatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak, tingkah laku, ucapan yang seperti ini adalah kebiasaan orang-orang kafir yang enggak punya iman sama sekali. Kafir, lihat orang-orang kafir musyrikin ketika diancam oleh Allah. Yang dibacakan ayat-ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka, berikan kepada kami, silakan datangkan kepada kami apa yang kamu ancamkan. Silakan. Coba mana buktinya? Katanya mau diazab, katanya mau ditimpa dengan langit, katanya mau ditimpa dengan gunung. Silakan. Kata mereka begitu. ini na'udzubillah musyrikin begitu. Kenapa mereka menantang begitu? Karena mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman kecuali setelah ditimpa azab. Gobloknya mereka di situ. Jadi ketika azab turun nanti, ketika diazab mereka dengan berbagai macam azab, baru mereka mengatakan ternyata benar juga ancaman Allah. Ternyata benar ancaman Rasul. Ya Allah, sekarang saya beriman. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Saya akan beramal saleh. Irji' farji'na na'mal salihan. Inna muqinun, kata mereka. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Sesungguhnya kami sekarang yakin, ya Allah. Kenapa yakin? Karena telah melihat azab telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah melihat surga dan neraka. Melihat ancaman-ancaman neraka sudah dilihat di mata mereka. Sekarang yakin apa bermanfaat seperti itu? Tidak bermanfaat. Sehingga kalau kita mengatakan demikian, kok sekarang tidak diazab kita? Mana? Itu orang yang kafir, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman pada ucapan Rasul. Mestinya kalau belum datang azab kepada kalian, belum datang azab kepada kita dan kaum kita, maka segeralah kita bertaubat. Segeralah ajak kaum kita agar bertaubat sebelum turun azab begitu. Jangan datang azab, mana buktinya? Ketika datang buktinya dia belum taubat. Dia dalam keadaan orang yang diazab. Na'udzubillah. Tapi subhanallah, padahal sudah jelas ayat ini, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan demikian. Bahwa musyrikin selalu menantang azab. Ternyata sekarang pada hari ini, pada zaman ini, orang muslim yang bilang begitu. Atau lebih tepatnya orang yang ngaku muslim, padahal hatinya kufur. Diancam dengan ayat Al-Quran, tidak takut malah nantang. Diancam dengan hadis yang sahih, tidak takut malah nantang. Mana azab? Mana buktinya? Saya tidak diazab, saya tiap hari mendengarkan. Kalau kamu diazab, kamu mau tobat? Percuma, kalau sudah diazab, tidak ada tobat. Allah akan menyelamat dalam bukti, siapa yang akan selamat? Kalau Allah sudah kehendaki. Kalau Allah sudah rubah muka mereka, dan dikatakan ila yaumil qiyamah, ini mengandung makna, dia dalam kuburnya akan diazab juga seperti itu. Ila yaumil qiyamah, dia dalam keadaan seperti monyet dan babi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mestinya, kalau melihat, kita melihat, bahwa ini belum terjadi, kepada